Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدُ. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Nurullah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda nabi kita wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fisnatan atau illa fisnatain, tidak boleh hasad dan tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, rajulun atahallahu ilman wa yu'allimu biha wa yaqdi biha. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah orang yang Allah berikan ilmu lalu dia beramal dengan ilmunya dan memutuskan segala sesuatu dengan ilmunya. Yang kedua adalah rajulun atallahu malan, dalam sebuah riwayat dikatakan rajulun atallahu qur'anan. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan Quran dan dia membaca Quran itu di siang hari dan di malam harinya, ana al-lail wa ana an-nahar, di siang harinya dan di malam harinya. Dalam hadis ini dikatakan tidak ada hasad, artinya kalau kita seandainya mau hasad, hasadlah kepada dua golongan ini. Yang pertama, orang yang Allah berikan ilmu, karena ilmu akan mengantarkan kepada akhirat. Yang kedua, orang yang Allah berikan Quran yang dia baca Quran itu siang dan malam, karena Quran itu akan memberikan syafaat kepada dia. Kenapa dikatakan kalau mau hasad kepada dua ini? Karena dua inilah hakikatnya kenikmatan yang akan mengantarkan kita kepada kenikmatan yang paling besar, kenikmatan surga, kenikmatan akhirat. Selalu seorang muslim yang menjadi tujuan dan puncak cita-cita hidupnya adalah surga, gak ada lagi yang lain. Kalau seorang muslim yang menjadi tujuan dan akhir cita-citanya adalah dunia, maka dia akan capek, dia akan letih, dan dia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan yang sejati. Para hadirin, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berbicara dalam salah satu surat, yaitu surat An-Nisa, am yahsadunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, apakah mereka hasad ala ma atahumullahu min fadlih, kepada orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan atas mereka. Walaqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Padahal telah kami berikan kepada keluarganya Ibrahim itu kitab dan hikmah. Apa isi kitab, Pak? Ilmu. Apa isi hikmah? Ilmu. Ketika Allah menceritakan tentang orang hasad, lalu Allah katakan kami telah berikan kepada keluarganya Ibrahim kitab dan hikmah, wa mulkan 'azima, dan kerajaan yang besar. Kenapa Allah kontekskan tentang orang yang hasad, tapi Allah berikan kenikmatannya adalah Quran, kenikmatan adalah kitab, kenikmatan adalah hikmah, setelah itu mulkan 'azima, kerajaan yang besar. Karena jika orang telah Allah berikan ilmu di hatinya, ilmu tentang agama, ilmu tentang akhirat, dia akan berjalan menuju akhiratnya sesuai dengan ilmunya. Maka itu baginda Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan, atau man salaka tariqan yaltamisu fi ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia, atau barang siapa yang menempuh satu jalan yang menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan ke surga. Yang kita inginkan dari pembukaan ini adalah ketika Allah mudahkan kita belajar ilmu agama, sesungguhnya inilah yang dihasadkan harusnya. Karena ini nikmat yang besar yang mengantarkan kita kepada akhirat. Apa sih yang mau kita bawa ketika di alam kubur? Ketika malaikat tanya kita di kubur, Pak, yang ditanya tiga perkara, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa madinuka. Tiga-tiganya perkara ilmu agama. Ini jawabannya harus jawaban keimanan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita duduk di masjid belajar ilmu agama, walaupun hanya sekedar duduk dan mendengar, berarti Allah menginginkan bagi kita kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia kebaikan. Jelas hadisnya Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki dia untuk dia kebaikan, yufaqihu fid din, Allah faqihkan dia dalam agama. Bagaimana dia bisa faqih kalau enggak belajar? Berarti orang yang mau belajar ilmu agama, tandanya Allah ingin memberikan kebaikan kepada dia. Tapi betapa banyak orang yang tidak sadar itu. Tapi kebanyakan manusia, ketika ada orang yang diberikan jabatan lebih tinggi daripada dia, kehebatan lebih tinggi dari dia, atau ketenaran lebih tinggi dari dia, dia hasad. Tapi ketika ada orang yang diberikan ilmu lebih dari dia dan perkara agama, dia biasa saja. Apa faktornya? Karena orientasinya dunia. Kita gak mengatakan Islam itu mengharamkan dunia, tidak. Islam, bahkan Rasulullah SAW, para sahabat, diistilahkan, walaupun tidak akan pernah bisa, diistilahkan membeli surga dengan harta mereka. Sampai Uthman bin Affan, siapakah yang pernah membeli sumur, artinya dia menyebutkan itu kebaikan dari dia, membeli sumur sesuatu harta yang sangat berharga. Islam membolehkan kita, tapi bukan menjadi tujuan akhir. Tujuan akhir kita apa, Pak? Akhirat. Ini terus ditanam nih. Ini terus dipupuk di hati kita. Agar mindset cara berpikir kita selalu kalau berbuat, ini di akhirat boleh enggak? Itu harus bertanya dalam diri. Apapun yang kita lakukan, pada hakikatnya kita harus bertanya. Istafdi qalbak. Kata Rasulullah SAW, tanya hatimu. Benar apa salah? Boleh atau tidak? Halal apa haram? Kalau ini terus mengiang di hati kita, terus mendengung di dada kita, itulah tanda keimanan. Kecemasan, kerisauan, itu tanda keimanan, Pak. Tapi orang yang gak risau, gak cemas, bahkan gak peduli dengan akhiratnya, tanda bahwa imannya sedang terpuruk. Imannya sedang mati. Allah musta'an. Para hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka harus seorang muslim mempunyai target dalam kehidupan, dan target yang terbesar kita adalah akhirat. Target ini jangan terhalangi dengan yang lainnya. Karena yang lainnya cuman kendaraan kita, fasilitas kita untuk mencapai target dan tujuan utama ini. Jika kita salah dalam tujuan, maka kita akan rugi, bahkan itulah yang dikatakan orang tersasar dan tersesat. Orang tersesat itu orang yang salah tujuan. Betul tidak Pak Bayu? Salah tujuan boleh dikatakan tersesat enggak? Tersesat. Ketika dia salah tujuan hidupnya, tersesat tidak? Tersesat. Salah tujuan hidupnya bukan buat akhirat. Tujuan hidupnya hanya untuk dunia. Dihabiskan tenaganya, dihabiskan pikirannya, dihabiskan hartanya, dihabiskan semuanya, dihabiskan bukan untuk Allah. Ya subhanallah. Allah musta'an. Kita masih dalam pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan sekarang yang kita bahas adalah masih dalam bab bahwa kita telah bahas kemarin dosa, maksiat, apapun itu perbuatan kriminal itu dihukum secara syariat dan secara syar'i dan kauni. Syar'i artinya secara hukum syariat. Pencuri dipotong tangan, penzina dirajam. Itu sudah kita bahas bahwa seandainya orang menyadari hukuman itu, coba dia sadari, sekaya apapun duit yang dia sampaikan, yang duitnya dia hasilkan, tapi dia sadari kalau ternyata ditangkap KPK saja, selesai, habis. Yang tadinya ada menjadi enggak ada sama sekali. Kata Ibnu Qayyim, sebelum engkau melakukan maksiat, pikirkan dulu dampaknya di dunia, hukuman syariat, hukuman syar'inya. Itu sudah kita bahas. Sekarang yang kita ingin bahas adalah ternyata pelaku-pelaku dosa itu ada hukuman secara kauni. Hukuman-hukuman yang mereka enggak tahu dan terkadang tidak sadar padahal itu Allah hukum. Ini yang kita bahas sekarang. Ya kalau di buku terjemahan, yang di buku pegang Pak Bayu mungkin halaman 200, sekitar halaman 265 Pak. Sekitar 265 atau 270, antara itu. Kita bahas sekarang. Kemarin kita bahas bahwa ada 4 poin kita ambil. Orang yang melakukan maksiat, khatam ala qulub, hatinya dicap. Bagaimana hati dicap? Dibentuk. Kalau hati sudah terbentuk, apa yang terjadi? Sulit untuk mengembalikannya. Maka khatam, toba, dicap, dicetak. Kalau hatinya sudah tercetak dengan cetakan maksiat, terus di atas maksiat, terus di atas dosa, nanti suatu hari di atas kebaikan, diajak kepada kebaikan, udah susah. Karena udah kecetak nih, pola hidupnya sudah kecetak. Orang kalau dari kecil pola hidupnya sudah dicetak dengan pola kebaikan, sholat, zikir, sedekah, sudah ada pola hatinya. Kalau sudah menjadi pola dan tabiat, ini katakan toba dan khotam, dia menjadi yang baik, maka sulit untuk diajak kepada yang jelek, karena hatinya tidak akan pernah mau berubah. Tapi kalau hati tadi sudah dibiasakan dengan dosa, dengan maksiat, bahkan maksiat sudah menjadi bagian hidupnya dan menjadi gaya hidupnya, bahkan menjadi pola hidupnya, akan toba tercetak di hatinya. Hatinya mengeras, hatinya suka kepada maksiat. Akhirnya gusyawatu al-absar wa iqbalu al-qulub, terkuncinya hati dan tertutupnya pandangan. Itu yang berikutnya. Berikutnya juga kata Ibnu Qayyim kemarin yang sudah kita bahas, kita ulang sedikit. Pelaku maksiat, dampak dosanya itu apa? Dia akan malas melakukan ketaatan. Ini yang kita bahas kemarin. Walakin karihallah imbi'athahum, akan tetapi Allah tidak mau mereka ikut perang. Fathabbatahum, Allah biarkan mereka malas pergi berperang. Ternyata ketidakmauan mereka berperang, Allah biarkan dan Allah tanamkan di hati mereka kemalasan dalam berperang, Allah sengaja. Kata para ulama, berarti ini dalil, ada orang yang hatinya Allah tidak gerakkan dalam ketaatan. Enggak terbetik sama sekali dalam ketaatan. Diajak dalam kebaikan, fathabbatah, malas, berat, susah. Diajak berinfak 50 ribu, banyak. Tapi kalau diajak foya-foya satu malam 5 juta, oke. 5 juta gampang. 50 ribu, berat. Kenapa? Fathabbatahum, Allah jadikan itu berat bagi dia. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Allah jadikan berat bagi orang munafikin pergi perang. Padahal pahala perang sangat besar. Kenapa Allah enggak mau mereka ikut perang? Karena kata para ulama, kalau mereka ikut perang juga, mereka bukan pada barisan Rasulullah. Mereka kalau seandainya ikut perang juga paling belakang dan cuma nakut-nakutin, bahkan gembosin. Kalian sedikit, senjata kalian gak banyak, udahlah kita pulang aja. Takutnya mereka itu ditularkan kepada orang lain, padahal mereka sendiri yang takut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak mau mereka ikut perang. Allah timbulkan di hati mereka malas berperang. Tapi kalau zaman sekarang mungkin ditimbulkan di hatinya malas untuk sholat. Ini lagi duduk, Pak, makan siang bareng-bareng sama teman. Selesai makan siang semuanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini teman 4 orang, 5 orang sama dia. Yang 4 bilang ana sholat ya. Dia tinggal sendiri. Tetap enggak mau pergi. Ya duluan aja. Padahal muslim. Kenapa? Fathabbathahum. Allah malaskan di hatinya. Loh, kalau ditanya, Ustaz, kalau gitu Allah adil enggak, Ustaz? Masa Allah malaskan hati dia? Setelah Allah malaskan dia enggak beribadah, Allah masukkan dia ke neraka. Adil enggak Allah, Ustaz? Jawaban kita, Allah adil. Kenapa dia dimalaskan, kenapa yang 4 tidak? Timbul pertanyaan kan? Karena sebab amal sendiri. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun a'ta, memberikan hartanya, bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan tentang husna, fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan dia kepada surga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun bakhil, merasa sombong, wastaghna wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia ke neraka. Kenapa golongan pertama Allah mudahkan ke surga, kenapa golongan kedua Allah mudahkan ke neraka? Ketika ada yang Allah mudahkan ke surga dan ada yang Allah mudahkan ke neraka, apakah ini adil? Adil. Karena Allah sebutkan di awalnya, yang pertama Allah mudahkan ke surga, atau wattaqa, dia ada usaha mendekat dulu sama Allah, dia berusaha mendekat, memberikan hartanya dan bertakwa, Allah mudahkan untuk yang lain. Yang kedua, bakhil wastagna, bakhil wastagna, sombong, merasa enggak butuh, wa kadzdzaba bil husna, bahkan mendustai tentang husna, kami mudahkan ke neraka. Lah, sama seperti itu juga orang kalau maksiat, Allah tidak berikan kekuatan dia beramal. Enggak beri kekuatan dia beramal. Kalau diceritakan tentang temannya yang baru pulang dari Eropa, dia selalu berbayang kapan saya ke Eropa. Tapi kalau diceritakan temannya yang pulang dari umroh, enggak terbetik. Biasa aja. Enggak berpikir pula ke situ. Uangnya ada. Kenapa? Fathabbathahum. Allah dudukkan hatinya, kata di sini. Maksud dudukkan di sini apa? Tidak terbetik. Allah enggak betik hatinya untuk beramal soleh. Ini salah satu dampak dari dosa, malas melakukan amal soleh. Ya Rob. Tapi jarang orang yang sadar ini, Pak. Jarang orang yang sadar ini. Orang taunya dampak kalau meninggalkan amal soleh itu ya sudah. Kalau sakit baru dia sadar. Atau kalau bangkrut baru dia sadar. Tapi kalau dia malas dalam ibadah, dia gak sadar. Ternyata itu dampak dari dosa. Yang berikutnya. Kata Ibnu Qayyim, poin yang ketiga, Allah jadikan buta hatinya, tidak bisa mendengar, tuli, buta, bahkan bisu hatinya. Ini sudah kita bahas. Bahkan Allah mengatakan di Quran, hati yang buta ini, jika dibanding mata yang buta, maka mata yang buta itu gak ada apa-apanya. Hati yang buta ini lebih dahsyat dan lebih parah daripada mata yang buta. Ini kita bahas kemarin. Dalilnya mana? Al-Quran. Surat Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu hati yang ada di dada. Allah katakan bukan buta itu mata. Sekarang tapi ada enggak orang buta mata, Pak? Ada. Kenapa Allah katakan di Quran bukan yang buta itu mata padahal yang buta itu ada? Kan ini yang dibahas Ibnu Qayyim kemarin. Karena ternyata buta mata jika dibandingkan dengan buta hati dianggap tidak buta. Fa inna la ta'mal absar, fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata kepala. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu hati yang ada di dada. Kenapa Allah butakan hatinya? Enggak bisa lihat yang benar. Enggak bisa diberikan cahaya keimanan. Karena hatinya dipenuhi dengan maksiat, dosa. Ya. Allah musta'an. Kita lanjut berikutnya. Kata Ibnu Qayyim, wa minha, di poin yang keempat, di antara hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu, semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa ini. Di antaranya, kata Ibnu Qayyim, di antara hukuman pelaku dosa, khasfu biqalbi kama yakhsufu bil makani wa ma fihi. Wa yakhsafu bihi ila asfalis safilin. Wa sahibu la yash'ur. Wa alamatul khasaf bihi annau la yazalu jawalan hawala suflayat wa qudurat wa rada'il kama annal qalb alladhi rafa'allahu qarrabahu ilayhi la yazalu jawalan hawla al-arsh. Yang berikutnya, kata Ibnu Qayyim, di antara hukuman bagi pelaku dosa, Allah tenggelamkan hatinya, Allah jadikan hatinya rendah, tenggelam ke bawah dan sangat bawah dan hina. Tapi dia tidak sadar bahwa hatinya sedang tenggelam dan hina. Apa buktinya? Tandanya, kata Ibnu Qayyim, bahwa hatinya sedang rendah dan dibawa diletakkan di tempat yang terendah, karena hatinya suka dengan sesuatu yang kotor dan hina. Yang jorok, yang kotor, yang hina, yang terkadang orang enggak suka, orang menganggap itu jijik, dia suka. Kenapa itu? Karena Allah jadikan hatinya hina dan rendah. Kama anna qalb, bagaimana sebagaimana hati orang yang beriman, Allah akan angkat hatinya dan Allah dekatkan hatinya kepada Allah, maka hati orang yang beriman akan berputar dan melakukan segala sesuatu yang akan mengantarkan kepada kebaikan. Maka itu, sebagian ulama mengatakan, ya, dikatakan di sini, inna hadal qulub jawalah, sesungguhnya hati ini akan berputar-putar di sekitarnya. Faminha manyajulu haulal arsh, di antara hati ada yang berputar di sekitaran arsy Allah. Wa minha manyajulu haulal husy, tapi sebagian hati berputar-putar di tempat yang hina dan rendah. Maksudnya, ketika Allah Subhanahu wa taala hukum bagi pelaku dosa, Allah jadikan hatinya condong kepada kerendahan. Sehingga, maaf Pak, ketika dia memilih pasangan hidup pun, pasangan hidup yang dianggap orang enggak baik, tapi menurut dia baik. Ketika dia memilih tempat hidup pun, tempat hidup yang dianggap orang enggak baik, menurut dia baik. Ketika dia memilih tempat bergaul pun, dia anggap baik, padahal umumnya fitrah manusia menganggap enggak baik. Hatinya lebih suka kepada sesuatu yang seperti itu, condong kepada itu. Bahkan ketika hatinya diajak ke tempat yang baik, gak betah, gak suka, risih, bahkan dia merasa tidak nyaman. Hatinya diajak ke masjid, diajak bertemu dengan orang-orang baik, atau dikumpulkan dengan orang-orang yang berbicara tentang zikir, tentang Allah, tentang ilmu, gak betah dia. Tapi kalau berbicara tentang sesuatu yang hina, kemaksiatan, dosa, kerendahan, sesuatu yang jauh dari Allah, suka dia. Walaupun uangnya harus keluar. Kenapa? Allah jadikan hatinya condong kepada kehinaan, kemaksiatan, dan dosa. Ini kata Ibnu Qayyim. Yang poin ke-6. Ya, wa minha, di antaranya juga, ini hukuman bagi pelaku dosa, atau bagi mereka yang sering bagi mereka yang sering melakukan dosa, mashul qalb, hatinya dirubah. Maksudnya bagaimana hati dirubah? Kita baca. Wa yamsakh kama tumsakhu surah. Hatinya dirubah sama sebagaimana berubah penampilan wajahnya. Fayasiru qalbu ala qalbi haywan. Sehingga nanti dirubah hatinya seperti hati hewan. Alladzi syabahu fil akhlaq wa a'mal wa tabi'atihi. Dan dia akan serupa dengan hewan dalam akhlaknya, dalam perbuatannya, bahkan dalam tabiatnya. Ini manusia. Jadi kalau kita nanti di sini Ibnu Qayyim akan menyebutkan juga, orang akan diubah hatinya. Ketika hatinya berubah menyerupai hewan, maka perbuatannya akan menyerupai hewan. Perbuatannya menyerupai hewan, yang paling puncaknya nanti wajahnya, fisiknya Allah rubah seperti hewan. Ada Allah rubah seperti hewan, Pak? Ada. Siapa? Kirodatal khanazir. Allah rubah fisik mereka seperti monyet dan babi. Itu hukuman bagi mereka. Kata Ibnu Qayyim, hukuman fisik yang dirubah menjadi hewan pada hakikatnya tidak akan berubah fisiknya menjadi hewan kecuali hatinya dulu dirubah menjadi hewan. Contoh kata dia, famin qulub yumsakh ala khuluqil khinzir li shiddati syabhi sahibi bih wa minha ma yunsakh ala khuluqi qalbi kalb au ala himar au hayatin au aqrabin au ghairi dhalik. Sebagian hati itu dirubah seperti akhlaknya akhlak babi. Akhlak babi yang paling terkenal apa sih, Pak? Hah? Kata para ulama, akhlak babi yang paling terkenal, maaf ini, paling gak punya cemburu. Itu akhlak babi, Pak. Hewan yang lain, kalau dia sudah punya pasangan, pasangannya diserobot sama yang lain, paling gak marah. Babi, itu akhlaknya, pasangannya dipakai sama yang lain, dia tidak akan pernah marah. Maka katakan di sini, ada orang nanti yang Allah rubah tabiatnya. Karena asalnya tabiat manusia enggak mau seperti itu. Dia pasti menjaga anaknya, menjaga istrinya, menjaga keluarganya, itu tabiat manusia. Itu kehormatan dia. Tapi ketika dia sudah melakukan kemaksiatan yang sangat berlebihan, sehingga kemaksiatan tadi dianggap biasa, hatinya berubah. Di sini lagi. Wa minhum ma yamsakh ala khulqi qalbi kalb. Ada yang hatinya dirubah bagaikan hati anjing. Bagaimana hati anjing, Pak? Anjing apa sih tabiatnya yang paling menonjol? Dia gak peduli siapa tuannya, yang penting ngasih dia tulang. Itu anjing, Pak. Dia gak peduli siapa tuannya, benar salah gak peduli, yang penting ngasih dia tulang. Dia akan setia kepada orang yang ngasih dia dunia, walaupun apapun terjadi. Allah rubah hatinya menjadi hati anjing. Katanya di sini, au himar, atau hatinya menjadi hati keledai. Au hayatin, atau ular. Apa sih ular? Ular itu kanibal yang paling dahsyat. Bahkan kalau dia lagi lapar, ular itu bisa makan dirinya sendiri. Jadi ada nanti orang yang hatinya dirubah seperti ular, enggak ada teman sama dia, semuanya lawan. Kesempatan saat ada yang meleng sedikit dia makan. Maka yang seperti ini apa? Allah rubah hatinya seperti ular. Katanya di sini lagi. Ya Allah musta'an, na'udzubillah. Au aqrab au ghairu dzalik, bahkan dirubah menjadi kala jengking atau semisalnya. Fa hadza ta'wil Sufyan. Ini sesuai dengan penafsiran Sufyan al-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah tentang surat Al-An'am ayat ke-38. Jadi Sufyan bin Uyainah menafsirkan surat Al-An'am 38 ini bahwa manusia akan ada yang dirubah jiwanya seperti jiwa hewan. Apa ayatnya? Wa ma min dabatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahi illa umamum amsalukum. Tidaklah hewan yang melata di muka bumi dan burung yang terbang sedang tinggi dengan sayapnya kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Apa maksudnya ini, Pak? Tidaklah hewan yang melata di muka bumi dan juga tidaklah burung yang terbang dengan sayapnya kecuali dia umam. Umam itu umat. Kecuali dia itu umat seperti kalian. Kata Ibnu Uyainah, ini Ibnu Uyainah termasuk imam besar. Bahkan dia termasuk imam yang memiliki mazhab. Penafsiran Ibnu Uyainah dikatakan kecuali dia seperti umat seperti kalian, artinya hewan-hewan tadi akan disamakan seperti manusia yang hatinya disamakan dengan hewan-hewan tadi. Jadi bukan berarti hewan tadi langsung seperti manusia, tidak, tapi hatinya akan disamakan. Maka dikatakan Ibnu Uyainah di sini, wa minhum man yakunu ala akhlaqi sib'a. Di antara mereka ada yang berakhlak seperti serigala. wa minhum man yakunu ala kharqilabil akhlaqul khanazir wal akhlaqul hamir. Sementara ada yang berakhlak seperti anjing, ada akhlak seperti babi, ada yang berakhlak seperti himar. Wa minhum man yatayawwas fi thiyabih, dan di antara mereka ada yang berbangga dengan pakaiannya. Kama yatayawwas tawus fi raisih, sebagaimana burung merak yang bangga dengan bulunya. Wa minhum man yakunu balid, sebagian mereka ada yang betul-betul dungu. Kal himar, bagaikan keledai. Wa minhum man yu'thiru ala nafsihi, sebagian mereka ada yang bersikap egois. Kadik, bagaikan ayam jago. Ayam jago egois gak sih, Pak? Hah? Anaknya kalau makan samping dia, dia patok. Istrinya makan samping dia, dia patok. Harus dia makan sendirian. Maka kata dia di sini, ada orang yu'thiru ala nafsi. Nanti ada orang yang terpengaruh jiwanya, dia egois, pokoknya dirinya dulu. Kadik, ini sifat-sifat ayam. Wa minhum man ya'laf yu'alliful kalhimar, kalhamam. Tapi sebagian dia ada yang jinak, seperti jinaknya burung dara. Jinak burung dara gimana? Dekat-dekat dideketin kabur, itu jinak-jinak burung dara. Ya. Wa minhum man huqud, sebagian mereka ada yang hasad, dengki, pendendam. Kal jamal, seperti onta. Onta kalau sudah dendam, itu walaupun sudah berlewat bertahun-tahun, dia lihat lagi dia masih ingat. Itu onta sifatnya. Ya. Itu sifat yang mencolok dari onta. Wa minhumul ladzi khairun kulluh kal ghanam, ada yang lebih baik dari itu semua bagaikan kambing. Wa minhum asbaha lidzi'ab, wa minhum asbaha lithialib allati tarugu karoga, sebagian mereka ada yang seperti serigala, sebagian mereka ada yang seperti seperti harimau dan semisalnya. Wa qad syabbaha Allah taala ahlul jahl wal ghay wal humur tar bil himaru taratan, maka itu Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan dalam Quran orang-orang yang jahil dan orang-orang yang berlampaui batas dengan himar. Kadang-kadang. Kadang-kadang juga Allah serupakan mereka dengan anjing. Pernah gak Allah menyerupakan orang-orang kafir dengan anjing, Pak? Ada gak di Quran? Kalau engkau tinggalkan mereka, mereka talhas, akan menjulurkan lidahnya. Kalau engkau berbicara pun, mereka akan menjulurkan lidahnya. Siapa itu? Ketika Allah mengumpamakan orang musyrikin seperti anjing, apanya? Hatinya. Mau engkau apakan juga, tetap saja lidah mereka menjulur dan mereka seperti itu. Maksud dari Ibnu Qayyim adalah, ketika Allah menyerupakan mereka itu dengan anjing, apa yang diserupakan sementara fisiknya berbeda? Yang diserupakan adalah hatinya. Kenapa hatinya Allah jadikan seperti hati hewan? Karena mereka bertabiat dan berakhlak dan berbuat seperti perbuatan hewan. Allah musta'an. Kata dia, terkadang Allah menyerupakan mereka seperti al-an'am, hewan ternak. Bahkan Allah mengatakan, balhum adal, ula'ika kal-an'am, kata Allah. Mereka itu bagaikan hewan ternak, kata Allah. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa Allah menyerupakan mereka dengan hewan ternak? Ternyata hati mereka seperti hewan. Iyadu billah. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini ya dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Ingat, kita sekarang masih pembahasan tentang orang yang bertanya kepada Ibnu Qayyim bagaimana cara meninggalkan dosa. Ibnu Qayyim menjabarkan, ingatlah dampak-dampak dosa. Salah satu dampak dosanya ini, Allah akan jadikan tabiat jiwa seperti hewan. Kita lanjutkan. Waqad syabaha Allah ta'ala ahlul jahl wal ghay bil humr taratan bil kalb taratan bil an'ami taratan. Kadang-kadang Allah menyerupakan orang yang melampaui batas dan orang-orang pelaku kejahiliah itu seperti himar, terkadang seperti anjing, terkadang seperti hewan ternak. Wa taqawi hadha mushabah batinan hatta tudhar fi suratid dhahirah. Jika keserupaan di dalam batin ini semakin kuat, maka akan nampak keserupaan di dalam dhahir khafian. Yarahu mutafarrisun. Maka dhahirnya pun akan nampak, tapi yang bisa melihat adalah orang-orang yang memiliki firasat. Maksudnya, orang akan tahu. Yang ada di hati tadi semakin kuat, semakin terus ada, semakin serupa dengan hewan, maka akan terpancar dengan perbuatan dan wajahnya. Siapa yang bisa melihat, kata Ibnu Qayyim, yang bisa melihat orang-orang yang memiliki firasat, watadharu fil a'mal, akan nampak itu semua dengan perbuatannya, duhuran yarahu kullu ahadin, bahkan akan nampak seluruh perbuatannya itu, perbuatannya akan menunjukkan seperti perbuatan hewan yang bisa dilihat oleh setiap orang. Ya subhanallah, Pak. Betul. Akan ada manusia-manusia yang mereka berakhlak seperti akhlak hewan. Manusia, maaf, tidak akan pernah mau menyakiti anak perempuannya. Itu fitrah tidak? Jiwa. Tapi bagaimana dengan manusia yang tiba-tiba bisa meniduri anak kandungnya? Lebih jelek dari hewan. Ini kata Ibnu Qayyim, ini yang diinginkan, bahwa sesuatu yang di hatinya itu, itu pertama cuma di hati, nanti lama-kelamaan lambat kelihatan di wajahnya. Kalau di wajah dan wajah tadi hanya yang bisa melihat orang-orang punya firasat, tapi nanti suatu saat akan tercerminkan dengan perbuatannya, sehingga semua orang bisa melihat bahwa dia melakukan sebuah perbuatan seperti perbuatan hewan. Ya dzibillah. Wa huwal masakhut tam. Ketika itu terjadi, walayazalu yuqawi hatta yustasna' surah. Dan ini terus ada pada dia, dan terus berkarakter ini terus lengket pada dia sampai merubah bentuknya. Fatanqalibu law sura bi idznillah. Bahkan yang paling puncaknya, Allah akan rubah bentuk fisik mereka dengan izin Allah. Wa huwa masakhut tam. Ketika itu terjadi, maka inilah perubahan yang paling sempurna, yaitu Allah jadikan dia seperti makhluk-makhluk dan hewan, sebagaimana Allah telah lakukan ini kepada orang-orang Yahudi. Kita ulang lagi. Tadi kita bilang di Quran Allah menyerupakan orang Yahudi terkadang seperti anjing, terkadang seperti hewan ternak, terkadang Allah menyerupakan mereka seperti apa? Seperti hewan ternak, seperti himar. Itu asalnya Allah menyerupakan mereka seperti itu karena hati mereka, karakter mereka, tabiat mereka sama. Tapi di puncak akhirnya Allah pernah merubah mereka menjadi monyet dan babi fisik mereka. Yang tadinya tabiat menjadi fisik. Iyadzubillah, ya Rabb. Fasubhanallah. Maka kata Ibnu Qayyim, Maha Suci Allah. Kamin qalbin mangkus wa sahibu la yash'ur. Berapa banyak hati yang terbalik dan dia enggak sadar bahwa hatinya sedang sakit. Wa qalbu mamsukh wa qalbu makhsuf bih. Berapa banyak hati yang sudah berubah dari tabiatnya dan hati tadi samam dan rendah. Wa kamin maftun bi tsana'in nas 'alaihi. Dan betapa banyak hati yang telah terfitnah dengan pujian-pujian manusia. Maghruru bi satrillah 'alaihi. Tertipu ketika Allah menutup itu semua. Artinya tertipu dia. Dia enggak sadar hatinya telah berubah. Dia enggak sadar bahwa jiwanya telah berubah, akhlaknya telah berubah. Dia merasa dia di atas kebaikan. Mustadrijun bi ni'amillah. Berapa banyak orang yang tertipu ketika Allah berikan nikmat-nikmat yang banyak, padahal dia di atas dosa dan kemaksiatan. Berapa banyak orang yang tidak sadar dengan ini. Wa kullu hadhi uqubat ihanat. Ini semua adalah hukuman dan penghinaan dari Allah. Ya dhunnul jahil annahu karamah, tapi orang bodoh akan menganggap ini sebagai karamah. Ya Rabb. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dampak dosa yang keenam. Hati akan dirubah dan akan dijadikan tabiat seperti tabiat hewan. Dan ini pada hakikatnya hukuman yang besar dan hukuman yang berat. Tapi betapa banyak manusia tidak sadar ini. Mereka tidak sadar, atau bahkan sebagian tidak sadar, ketika hatinya telah dirubah menjadi hati-hati hewan. Bahkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, nanti akhir zaman kalian akan dipimpin oleh manusia, wa kulubuhum kulubu syayatin. Bayangkan, Pak. Nanti kalian akan dipimpin di akhir zaman dengan manusia yang tubuhnya manusia, wa kulubuhum kulubu syayatin, tapi hati mereka hati syaitan. Ada manusia yang hatinya seperti syaitan. Ya Rabb. Kesamaan bukan pada kesamaan fisik, tapi kesamaan pada kesamaan akhlak, kesamaan mental, kesamaan amal. itu Allah jadikan di antaranya lagi. Di antara hukuman Allah bagi pelaku dosa, wa makrullahi bil makir. Allah akan buat tipu daya kepada dia. Yukhadi'atuh bi khumqadah. Allah akan berikan tipu daya, istihza'uhu bi istihza' bi mustahzi. Allah akan hinakan dia dengan olok-olokan dia. Wa iza ghatu qalbu liz-za'iq 'anil haqq. Allah akan gelincirkan hatinya dari kebenaran. Dan di antaranya Allah balikkan hatinya. Ini dia, di antara dampak dosa. Wa naqsu qalbi hatta yarabatil haqqan. Allah akan balikkan hatinya sampai dia menganggap dan menyangka al-batil, yang batil itu adalah hak, yang hak itu adalah batil. Yang ma'ruf itu adalah mungkar, yang mungkar itu adalah ma'ruf. Wa yufsidu wa yara anna yuslih. Dia sedang melakukan kerusakan tapi dia menyangka bahwa dia melakukan kebaikan. Wa yasuddu an sabilillah. Dia sedang menghalangi orang dari jalan Allah dan dia menyangka bahwa dia berada di atas jalan Allah. Wa yashtari dhalala bil huda. Dia menukar kesesatan dengan petunjuk. Wa yara anna ala huda. Dia menganggap dirinya di atas petunjuk. Wa yattabi'u hawa, padahal dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Wa huwa yaz'umu annahu muti'u limaulah. Ketika itu dia sedang menyangka bahwa dia sedang taat kepada Allah. Ini kita. Yang berikutnya kata Ibnu Qayyim, orang akan ada hatinya dibalik. Bagaimana hatinya dibalik? Nanti dia akan melihat yang hak itu adalah batil, yang benar dianggap salah sama dia, yang salah dianggap benar. Nanti akhirnya ketika dia menganggap kesalahan itu adalah kebenaran, maka dia terus berada di atas kesalahan dan dia menyangka bahwa dia di atas petunjuk. Orang kalau sudah merasa dia di atas petunjuk padahal dia di atas kesesatan, maka tidak akan pernah bisa kembali. Saya contohkan, ada dua orang. Satu, yang mereka melakukan, contoh lah ya, mereka melakukan hubungan seks dan mereka sadar bahwa itu adalah seks yang dosa. Yang kedua, mereka melakukan hubungan seks tanpa wali, tanpa saksi, tapi mereka menganggap ini adalah ibadah. Di antara dua ini, mana yang mungkin akan taubat kepada Allah? Tentu yang melakukan dalam dan merasa bahwa dia sedang berdosa. Adakah orang melakukan ini bahwa dia merasa baik? Ada. Ini yang kata Ibnu Qayyim. Nanti akhirnya al-haq yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Sehingga mereka katakan mut'ah itu halal. Ya subhanallah. Bahkan siapa, barang siapa yang mut'ah, setiap mandi junubnya dan tetesan airnya akan menggugurkan dosa. Ya Rabbi. Kalau ini sudah menjadi kaidah dan menjadi akidah, keyakinan, kira-kira bisakah ditarik lagi? Ini yang dikatakan al-haq jadi batil, yang batil jadi hak. Kenapa Allah biarkan seperti itu? Maka itu Rasulullah mengatakan, kenapa Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna. Ya Allah, nampakkan kepadaku yang hak itu hak. Karena ada orang yang dinampakkan yang hak itu batil kepada dia. Ada orang yang dinampakkan batil itu hak sama dia. Sehingga dia merasa dia di atas hak padahal dia di atas al-batil. Kalau seperti ini keadaannya, jangan diharap dia bisa kembali ke jalan Allah kecuali Allah yang memberikan dia hidayah. Allah musta'an. Kita akan lanjutkan lagi nanti pada sholat Isya, masih dalam pembahasan ini tentang hukuman-hukuman Allah bagi mereka pelaku dosa sehingga mereka di atas kesesatan dan kebatilan dan mereka tidak bisa melihat kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanala ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan hatinya. Wa kullu hadza min uqubatid dzunub jariyati ala qulub. Kata Ibnu Qayyim, ini semua adalah hukuman hati, hukuman-hukuman pelaku dosa yang terjadi pada hatinya. Ya subhanallah jemaah, ini yang sering kita ulang-ulang, betapa banyak orang tidak sadar bahwa dia sedang dihukum karena dosanya. Bahkan betapa banyak orang tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menjauhkan dia dari kebaikan. Tapi jika manusia dia dijauhkan dari harta, disedikitkan hartanya, disulitkan hidupnya, ketika itu dia sadar dia sedang diberikan ujian, dia diberikan cobaan. Tapi ketika disempitkan hidupnya, dimatikan hatinya, atau dirubah tabiatnya, enggak sadar. Ya subhanallah. Bahkan dia merasa bahwa dirinya hak, dia di atas kebenaran. Dan ini sangat sulit. Kita ketika bertemu dengan orang-orang seperti ini yang merasa dirinya di atas kebenaran padahal dia di atas kesesatan, maka sangat sulit, Pak. Maka saya katakan, di zaman Nabi Lut alaihissalam, mereka melakukan homoseksual. Tapi ketika Lut datang, mereka katakan kepada Lut, janganlah engkau merasa suci. Keluarkan Lut dari kampung kita karena dia merasa orang merasa sok suci. Itu di zaman itu, Pak. Lah, di zaman sekarang, ketika terjadinya LGBT, mereka berdalil dengan, sebagian mereka berdalil dengan Tuhan membolehkan. Ya subhanallah. Lebih jelek tidak? Kaumnya Nabi Lut gak ada yang bilang begitu, Pak. Kaum Nabi Lut cuma mengatakan Nabi Lut itu sok suci. Artinya apa? Kita ini kotor, Nabi Lut merasa sok suci. Sudah. Gak membenarkan perbuatan kami itu dibenarkan oleh Tuhan. Enggak. Zaman sekarang ada ketika LGBT itu dikatakan dibenarkan. Gak ada dalil Quran yang melarang. Ya subhanallah. Ini yang diinginkan tadi. Hatinya dibalik oleh Allah. Adakah yang lebih dahsyat, lebih parah daripada ini? Enggak ada. Tapi fisiknya mungkin seperti kita. Tapi hatinya. Kalau sekali lagi orang bertanya, apakah Allah adil, Ustaz? Contoh-contohnya ada pertanyaan tadi apa? Apakah hakikatnya ada orang yang Allah cetak hatinya untuk kemaksiatan dan ada yang hatinya selalu beramal? Sementara sebenarnya sangat mudah bagi Allah membolak-balik hatinya untuk selalu berbuat baik. Ini contoh pertanyaannya. Apakah, apa hakikatnya ada orang yang Allah cetak hatinya untuk kemaksiatan? Dan ada hatinya yang selalu beramal. Sementara sebenarnya sangat mudah bagi Allah membolak-balikkan hati. Betul. Kalau seandainya Allah jadikan semua orang di muka bumi ini Islam, enggak ada iblis bisa. Tapi kenapa? Loh, kenapa Allah jadikan Ustaz ada yang hatinya dicetak ke kemaksiatan, ada yang beramal soleh? Ingat, Allah jadikan hati dia cetak kemaksiatan, cetak amal soleh. Itu bukan pertama kali lahir. Pertama kali lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan secara suci. Adil enggak? Setarnya itu semua suci. Awal kita semua suci. Adil tidak dalam perlombaan ini? Tapi ada yang nyeleweng, ada yang terus maju. Ketika sudah besar, dia suka dengan sesama jenisnya dan tidak bisa lepas dari sesama jenisnya. Dia katakan ini sudah tabiat dari Allah. Benarkah? Tidak, tabiat dari Allah, engkau itu fitrah. Lalu kenapa saya sudah besar kok suka sama-sama sesama jenis, Ustaz? Engkau yang membiarkan hatimu setahap demi setahap, setahap demi setahap. Awalnya engkau gak suka, awalnya engkau benci, tapi kebencian tadi kau kikis, akhirnya engkau coba. Sama seperti Pak, awalnya orang ngerokok. Maaf ini saya contohkan ngerokok. Ada gak tiba-tiba orang pertama kali ngerokok langsung seneng ngerokok sebungkus sehari? Pertama ngerokok pasti batuk, pusing, mau muntah. Iya gak? Tapi dipaksa sama dia biar kelihatan keren. Masya Allah. Ini udah bikin batuk, bikin pusing, bikin mual, ngabisin duit juga. Tapi begitu dia sebatang, dua batang, awalnya pusing. Tiga batang, awalnya pusing. Lama-kelamaan jadi apa? Tabiat. Kalau gak ngerokok gak enak. Sekarang ketika sudah jadi tabiat, siapa yang kamu salahkan? Apakah pantas kau menyalahkan Allah? Allah membiarkan saya menjadi tabiat merokok, Ustaz. Lah bukan. Sama seperti itu juga semua kemaksiatan. Tiba-tiba dia jadi suka sama jenis. Tiba-tiba tergantung pada obat-obatan. Kalau gak ada obat-obatan, gak minum khamar, dia gak nyaman. Siapa yang kau salahkan? Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita. Fala talumu palumu anfusakum. Bahkan iblis nanti di yaumul kiamah ketika bertemu dengan orang-orang yang dimasukkan neraka, fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan salahkan aku, salahin diri kalian sendiri. Aku cuma ngajak, siapa suruh mau? Subhanallah. Iblis berkata seperti itu nanti. Aku cuma ngajak. Ma ana bimusyrikikum wa antum bimusyrikhi. Aku enggak pernah maksa kalian. Ya subhanallah. Jadi kalau di sini pertanyaannya, kenapa Allah kok ada yang Allah melahirkan kita dalam setar yang sama, fitrah kita semua sama, suci. Tapi ada yang kotor, ada yang rusak karena dia yang mengotori dirinya sendiri. Sama seperti orang yang sudah keracunan rokok, ada kadarnya diberhentikan, dia berhenti hari ini langsung bisa berhenti. Ada. Ada yang kadarnya enggak bisa. Kalau diberhentikan hari ini berhenti, dia enggak bakal bisa berhenti. Harus pelan-pelan. Kenapa? Tergantung sebesar apa tabiat tadi telah terbentuk dalam dirinya. Lah itu salah satu contoh, Pak. Contohnya rokok. Artinya kemaksiatan dosa pun seperti itu. Udah terbiasa dengan dosa, maksiat. Lah kalau dia terus cemplung dalam masalah itu dan sudah tidak bisa lepas daripada itu, nanti akan terbalik. Yang maksiat jadi taat, yang taat jadi maksiat. Cari dalih, pembenaran supaya yang dosa jadi benar. Maka itu kita katakan tadi, sampai di zaman Nabi Lut enggak ada yang mengatakan homoseksual itu dibolehkan Tuhan, enggak ada. Tapi zaman sekarang ada. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa keluar dari diri mereka sendiri. Di zaman Nabi Muhammad SAW, imra'atul baghi, perempuan baghi, itu perempuan pelacur, enggak ada yang dikatakan bagus. Tapi sekarang dibalik. Kalau engkau bisa nikah tanpa wali, nikah kontrak mut'ah jadi ibadah, ya subhanallah. Kenapa itu? Dibalik sudah. Dibalik hatinya oleh Allah Subhanahu. Kita lanjutkan di sini. Sedikit lagi. Jadi intinya apa? Ketika ada hati yang Allah jadikan hati itu bertabiat maksiat, Allah zalim tidak? Zalim tidak Allah? Tidak. Ketika ada hati yang Allah tabiatkan hati menjadi taat, Allah adil tidak? Adil. Karena semua kita diberikan kesempatan dari mula yang sama. Tapi kita sendiri yang membentuk fisik kita, membentuk hati kita. Kita sendiri. Allah musta'an. Hijabul qalb. Di antaranya adalah hijabu qalbi anirrab. Akan tertutupnya hati. Hijab itu tersitarnya. Tertirai, diberikan tirai antara hatinya dan Allah. Gak bisa melihat Allah. Hatinya yang gak bisa melihat. Jadi kalau dibilang ada Tuhan, ya gak percaya. Mau dibawakan dalil ada Tuhan secara akal, secara Quran, secara hadis, gak ada. Tuhan tuh gak ada. Hijabul qalb, hatinya sudah tertutupi dengan sitar, dengan penutup, sehingga dia gak kenal lagi Allah. Fid dunya wa hijabul akbar, dan hijab yang paling besar di yaumul qiyamah. Allah berfirman, kalla bal, perhatikan nih ayat Al-Mutaffifin. Kalla, jangan seperti itu. Bal rana ala kulubihim, akan tetapi Allah kotorkan hati mereka. Bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Allah kotorkan hati mereka. Ron itu kotorkan hati mereka. Siapa yang mengotorkan? Allah. Makanu yaksibun, karena ulah tangan mereka sendiri. Ini, hati mereka kotor kan? Kalla innahum arrabbihim yawma idzil mahjubun. Jangan seperti itu. Mereka nanti dari Allah akan terhijabi, tidak akan bisa melihat. Kenapa dikaitkan tidak bisa melihat Allah dengan kotornya hati? Tidak bisa melihat Allah di akhirat, kotornya hati di dunia. Ketika hatinya kotor di dunia, tidak akan pernah bisa mengenal Allah dan tidak akan pernah bisa merasa nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga di dunia dia terhijab dari Allah, di akhirat dia enggak bisa melihat Allah. Ya subhanallah. Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Maka jangan heran para jamaah. Ternyata kemaksiatan itu terkadang mengantarkan kepada kemalasan ibadah. Bahkan terkadang kemaksiatan itu mengantarkan kepada kekerasan hati dan mengantarkan kepada bosan dan ibadah. Ini bahaya. Kalau kita bosan makan, dan ini gak mungkin, mungkin kita bosan makan, Pak. Apa dampak dari bosan makan? Sakit. Tapi kalau bosan ibadah, bosan taat, bosan menjadi orang baik, ya subhanallah. Mau dirawat di mana? Bosan makan masih ada rumah sakit banyak. Tapi kalau bosan menjadi orang baik, mau dirawat di mana? Akhirnya kemana? Akhirnya gak ada lain kecuali neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dan itu penyakit yang berbahaya. Katanya di sini, فَمَنَعْتُمْ دُنُوبْ أَنْ يَقْطَوْ dosa-dosa mereka menahan mereka untuk sampai kepada masuk ke dalam hati mereka. Wa yasiru ilaihi fayara mayus. Bahkan dosa-dosa mereka menghalang mereka untuk bisa mengenal hati mereka, sehingga mereka melihat apa-apa yang memaslahatkan, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa yang memaslahatkan untuk diri mereka dan apa-apa yang bisa mensucikan hati mereka. Bahkan mereka yang mayufsidu, bahkan mereka juga enggak tahu apa-apa yang bisa merusak hati mereka dan merugikan hati mereka. Wa yaqta'u masafah, bahkan dia terputus dari jalan hatinya menuju Allah. Fatasilu qulub ila fatafus, padahal hatinya kalau menuju Allah akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kemuliaan, ketenangan, kebahagiaan. Balkanatid dzunub hijaban bainahum wa baina qulubihim, bahkan hatinya akan menjadi hijab, penghalang antara dia dan hatinya, sehingga dia enggak tahu sama sekali keadaan hatinya. Jadi ini yang dimaksudkan. Apa sih dimaksudkan para ulama? Dosa itu menjadi penghalang antara seorang hamba dan hatinya. Apa maksudnya? Maksudnya, jika orang melakukan dosa, maka akan terhalang antara dia dan hatinya. Kalau sudah terhalang dia dan hatinya, dia enggak tahu sama sekali keadaan hatinya. Dia enggak tahu hatinya sedang malas, dia enggak tahu hatinya sedang sakit, dia enggak tahu hatinya sedang beriman, dia enggak tahu hatinya sedang rajin, enggak tahu. Tapi orang yang beriman, dia akan hati ana lagi rajin. Oh, hati ana lagi futur. Oh, hati ana lagi sakit. Orang beriman masih tahu, berarti hatinya masih bisa dideteksi. Orang yang tertutup hatinya atau terhijab antara dia dan hatinya, dia sudah tertutupi sehingga dia enggak tahu kondisi hatinya dan dia enggak tahu apa yang terbaik buat hatinya. Coba, Pak. Rasulullah mengatakan innila ajidu ghalayana fi qalb. Aku mendapatkan ghalayan. Ghalayan itu sesuatu yang enggak enak di hati. Fa astaghfirullah fi yaum akthar min mi'atil marrah, maka aku beristighfar kepada Allah satu hari lebih dari 100 kali. Ini Rasulullah mengatakan. Berarti Rasulullah SAW dapat mendeteksi walaupun perubahan sedikit saja di hatinya. Begitu perubahan sedikit dalam hatinya merasa tidak nyaman, apa yang dilakukan Rasulullah? Istighfar. Berarti perubahan hati yang dapat dideteksi itu menyebabkan kita bisa beramal. Ya Allah, hati ana kok beberapa hari enggak terbetik dengan Quran, enggak terbetik dengan nasihat. Akhirnya hati apa? Merasa ingin menambah amal. Orang yang hatinya sudah terhijab, tertutup, maksudnya apa? Antara dia dan hati, dia udah enggak tahu kondisi hatinya. Ya, Pak. Kalau orang beriman yang imannya masih baik dan bisa mendeteksi hatinya, ketika suatu hari, bahkan para ulama, ketika suatu hari enggak bisa sholat malam saja, berat sholat malam, dia menangis. Kenapa? Dia mendeteksi bahwa sedang turunnya iman. Tapi orang yang enggak pernah mendeteksi dan enggak bisa mendeteksi hatinya, ketika dia turun iman sama sekali, dia enggak sadar dia turun iman, dia merasa biasa aja. Ini yang sering kita umpamakan, orang sakit enggak sadar sedang sakit. Apa yang terjadi orang sakit enggak sadar sedang sakit, Pak? Tiba-tiba mati aja. Tapi orang sakit yang sadar dia sakit, apa yang terjadi? Dia sedang sakit. Apa sakitnya? Lemah iman saya. Berarti dia sedang sadar sakitnya. Apa yang dia usahakan ketika dia sakit, Pak? Ke dokter, cari obat, biar kuat. Benar enggak? Maka ketika kita masih bisa mendeteksi keimanan hati kita, bersyukur kepada Allah. Tapi ketika hati sudah terhijabi, enggak tahu sama sekali kondisi hati. Ini hati-hati. Ini termasuk salah satu hukuman dari pelaku dosa. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan memberikan kita kekuatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sucikan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita husnul khatimah. Allahumma sa'an. Ada pertanyaan sedikit. Ada orang bukan karena berbuat dosa tapi sedang diuji masalah berat, membuat dia futur malas beribadah, mohon nasihatnya. Ya, yang pertama, karena bukan berbuat dosa, ini kalimat perlu digarisbawahi. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Gak ada orang gak berbuat. Di sini bukan karena berbuat dosa, tidak. Kita berbuat dosa. Masalahnya kadarnya beda-beda. Karena kullu bani Adam khata, semua manusia pasti berdosa. Yang gak berdosa itu adalah malaikat. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau seandainya kalian tidak akan pernah berdosa, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang berdosa. Artinya apa? Kita berdosa. Ini pertama satu kalimat. Jangan pernah merasa diri kita gak berdosa. Yang menjadi masalah besar kecil yang memang berbeda-beda. Yang tidak berdosa tidak ada. Ya. Pertanyaan di sini, tapi sedang diuji masalah berat, ujian. Setiap orang beriman pasti Allah uji. Alif lam mim. Ahsiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ayutraku ayyakulu amanna, mereka dibiarkan setelah mereka mengucapkan beriman, wahum la yuftanun, mereka enggak diuji. Ahsiban nas, apakah kalian sangka itu? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, tidakkan kalian masuk dalam surga, apa dalam ayat itu? Wala tahsaban jangan kalian menyangka kalian masuk ke dalam surga hatta sampai Allah menguji kalian sebagaimana Allah menguji orang-orang sebelum kalian. Artinya ujian itu bagi orang beriman pasti ada. Karena ucapan saya beriman itu butuh konsekuensi dan pembuktian. Kalau semua orang yang mengucapkan beriman lalu dibiarkan, bagaimana membedakannya? Bagaimana yang membedakan antara ucapan beriman yang jujur beriman dengan iman yang jujur tapi iman yang munafik? Gak bisa dibedakan kecuali dengan ujian. Saya beriman dengan neraka, Ustaz. Semua orang akan beriman dengan neraka. Iya. Depan kamu ada khomer. Akan uji ini. Yang ngambil khomer dan minum, ternyata ketika dia katakan saya beriman dengan neraka, kenapa engkau minum khomer? Beriman gak sih kamu? Ketika ada menghindari khomer, tidak minum khomer, terbukti ucapannya saya beriman dengan neraka. Maka setiap orang beriman pasti ada ujian. Gak ada orang beriman gak ada ujian, gak ada. Bahkan asyaddun nasi bala'al an'anbiya, bahkan orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Di sini dikatakan tapi diuji dengan masalah berat. Iya, manusia pasti dapat ujian. Membuat dia futur, tapi masalahnya membuat dia futur, malas beribadah. Mohon nasihatnya. Nasihat kita tadi kita katakan bahwa orang beriman pasti diuji. Maka dari itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fasta'inu bis-sabri was-salat." Ayat ini konteksnya berbicara tentang orang-orang sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu," minta tolonglah, "bisabri wassalah," dengan sabar dan salat. Lalu Allah katakan, "Innaha lakabirah," itu sulit. Allah sendiri mengatakan itu sulit. "Illa 'alal khasyi'in," kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, fokus akhirat. Kalau fokusnya akhirat, insyaallah jadi kuat kita. Allah musta'an. Jadi, apa nasihatnya? Fokuskan kepada akhirat. Jika itu masalah dunia, jangan bersedih, dunia akan datang dan pergi. Jika itu masalah-masalah yang lain, ya, tidak ada yang lebih berat masalahnya kecuali kalau iman itu hilang di dada kita. Selama iman itu masih di dada kita, masalah dunia, contoh masalahnya apa, Ustaz? Masalahnya Ustaz, apapun masalah, kalau masalah-masalah dunia pasti Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti karena dunia itu silih berganti dan itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bolehkah mempelajari ilmu mantik untuk memperkuat tauhid? Asumsi dia telah berkisar tauhid dasar. Apa nih? Telah? Apakah perlu dalam ilmu tauhid itu mantik, Pak? Gak perlu. Ilmu tentang Allah itu gak perlu mantik. Kenapa sekarang Ustaz ilmu tauhid, ilmu akidah, pelajaran mantik? Itu bukan ilmu dasar. Ilmu dasar dalam tauhid itu cuma satu, Pak. Sami'na wa ata'na, udah. Berbicara tentang apa? Allah itu ada. Udah, ada. Allah itu ahad, ada. Allah itu punya sifat, yakini. Karena yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah. Kalau Allah yang paling tahu tentang diri dia, maka apapun yang dikabarkan Allah tentang dirinya terima. Lah orang mantik kan enggak, Pak. Oh, saya pikirin dulu. Kalau menurut akal saya masuk, saya terima kabarnya. Kalau enggak, saya enggak terima. Lah sekarang yang lebih tahu tentang Allah, tauhid ini, yang lebih tahu tentang Allah, kamu atau Allah? Ini dulu dijawab. Kalau katanya yang lebih tahu saya, kamu pernah lihat Allah? Enggak mungkin kamu lebih tahu tentang Allah daripada Allah. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Kalau ini sudah dipahami dalam ilmu akidah jelas, maka apapun yang dikabarkan Allah tentang dirinya, terima. Kenapa orang enggak terima tentang apa-apa yang dikabarkan Allah tentang dirinya, Pak? Karena mantik, akal dia enggak masuk katanya. Akal saya enggak masuk kalau begini. Sekarang, apakah akalmu bisa masuk dan bisa berpikir tentang sesuatu yang tidak pernah engkau lihat? Yang tidak bisa engkau bayangkan? Bahkan engkau belum pernah melihat semisalnya? Akal kita itu bisa berpikir tentang sesuatu yang pernah dilihat atau semisalnya dilihat. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti dia. Kalimat syai'un dalam konteks negatif kalimat berarti apapun enggak ada yang seperti Allah. Sehingga imajinasi kita, pikiran kita, bayangan kita tentang Allah itu pasti bukan Allah. Allah tidak serupa dengan apapun. Apapun di sini umum, baik itu benda, baik itu barang, baik itu makhluk, termasuk Allah tidak akan serupa dengan imajinasi kita. Bayangan kita tentang Allah di kepala kita pasti salah, itu bukan Allah. Karena Allah tidak akan pernah sama dengan apapun. Karena imajinasi di kepala kita adalah makhluk. Sekarang apa yang tergambarkan di kepala kita keluar dari mana? Dari akal. Akal kita makhluk tidak? Sesuatu yang keluar dari makhluk pasti makhluk. Mungkinkah makhluk akal tadi, makhluk imajinasi tadi sama seperti Allah yang menciptakan? Gak mungkin. Ketika menyamakan Allah dengan imajinasi, dengan pikiran, dengan nalar, maka dia telah menyamakan Allah dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan imajinasinya, dan itu gak mungkin. Jadi kalau ditanya, perlukah belajar akidah itu mantik? Gak perlu. Lalu kenapa setelah kadang-kadang orang belajar mantik dalam akidah? Ada dua kemungkinan. Kalau dia memasukkan ilmu mantik sebagai ilmu dasar dalam akidah, artinya dia ingin merusak akidah kita. Karena ujungnya nanti sesuatu tidak akan boleh diterima kalau tidak sesuai mantik. Kemungkinan kedua, dia melancari ilmu mantik bukan sebagai ilmu dasar. Mempelajari ilmu dasar adalah Al-Quran dan Hadis, tapi mempelajari ilmu mantik untuk menjawab para tokoh mantik. Dan ini levelnya tinggi. Wallahi levelnya tinggi. Yang kedua ini levelnya tinggi, Pak. Sampai sekarang ada Syekhul Islam menulis buku Darut Ta'arud Bainan Naql Wal Aql. Ya, buku ini buku yang membantah para filsafat. Dan buku ini gak semua orang bisa baca. Kalau gak punya ilmu filsafat yang kuat gak bisa baca. Kapan dia nulis buku ini? Setelah dia nulis buku Wasitiyah, buku akidah-akidah yang jelas, baru nulis buku ini. Darut Ta'arud Bainan Naql Wal Aql. Itu pun buku yang hanya membantah ahlul kalam, ya ahlul mantik di sini ahlul kalam. Jadi nasihat saya bagi kita, enggak usah direpotkan dengan ilmu kalam. Enggak usah direpotkan dengan ilmu filsafat. Filsafat itu ilmu akal-akalan, kan bahasanya filsafat, Pak. Kalau dalam bahasa bebasnya ilmu akal-akalan. Agama ini enggak pakai akal-akalan. Agama ini sami'na wa atha'na. Udah selesai. Walaupun kita yakin kita bisa bantah mereka dengan akal, bisa. Karena semua yang datang dari Islam pasti masuk akal. Tapi kita gak perlu memperdalam itu. Yang kita perdalam Al-Quran, Hadis dengan pemahaman para sahabat. Selesai. Itu yang harus kita dalam. Allah musta'an. Karena mereka, apalagi mempelajari mantik, yang mantik itu disusun oleh mereka kurikulumnya. Mereka bikin pondasi-pondasi dan kaidah-kaidah dalam ilmu mantik. Jadi apa yang diinginkan? Kaedah-kaedah dan rangkaian-rangkaian ini harus ditapaki oleh kita. Ya, akhirnya mereka sebenarnya sudah tahu finishnya kemana. Karena mereka yang bikin tapaknya. Lah kita yang belajar gak tahu. Ternyata kita sedang ditapaki dan digiring kepada satu garis yang mereka inginkan. Paham maksud saya, Pak? Karena ilmu itu rangkaian. Mereka sudah merangkai itu ilmu ini. Kamu harus step ini, step 2, step 3, step 4. Padahal mereka tahu, akhir dari step ini tahu. Yang baru belajar gak bakal pernah tahu. Tapi mereka akan giring kepada step ini. Yang akhir nanti akan berkata, di ruangan ini tidak ada Tuhan. Masya Allah. Di mana ini dibicara? Di kampus-kampus yang terkadang belajar ilmu mantik, Pak. Ya subhanallah. Ya. Jadi kesimpulannya, belajar ilmu mantik itu gak perlu. Kecuali ilmu kita sudah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. dalam akidah, baru belajar mantik. Tapi kalau belum kuat dalam akidah, belajar mantik, maka yang ada adalah bingung. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita dari kesesatan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga keimanan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi. Subhanallah ilaha ila anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.